Ini kan kita kadang-kadang emak udah kagak, bapak udah kagak, boro-boro mendoain. Hidup ziarah kemana aja nyampe. Nyewah bus ngutang-ngutang jelakonin. Bu, bukan berarti saya nggak doyan ziarah. Saya juga doyan ziarah. Tapi sebelum ziarah kemana-mana, nyak sama bapak dulu. Nyak sama bapak. Nyak sama bapak. Ngapain bang? Foto. Ya, ya foto. Nah, gua lagi mangap kayak lele jumbo saya kok. Nih. Kita kadang-kadang hidup ke keramat anu motong kambing ambil 5. Emak masih hidup boro-boro dipotongin kambing. Ayam yang udah telok yang berak kapuran boro-boro kita potongin sial diangkalan tuh anak. Bener, Bu. Ya Allah, ziarah ke kuburannya setahun sekali hidup lebaran doang. Pengki je bawa, pacul je bawa, jakoren kuburannya nya. Emang dasar anak geblek kembang doang je taroin. Ngomong depan kuburannya, "Mbak, lu biar tahu nih ya, besok habis lebaran gua mau kriaan. Doainnya biar jangan hujan, biar tamu datang banyak. Tuh emak kalau bisa hidup dicekek tuh bocah, Bu." Ya Allah. Yang dibutuhin bukan kembang doang, tapi doa. Apalagi yang namanya emak. Emak kan jasanya rada gede, Po. Ya Allah, ibu dah yang ngerasain. Emak kalau udah tua balik kayak bocah lagi. Kita datang ke rumahnya kita, jangan kita buat tentengan. Emak enggak ngarepin yang model begitu. Asal kita longok girang hatinya enyak. Pulang genggemin duit dah 30 ribu, 20 ribu. Itu duit diciumin namanya. Ngomong dah, "Ya roh, lu pake bagi gua. Emang lu punya duit roh. Gua doain roh biar panjang umur. Murah rezeki bisa ngurusin anak." Emak doanya merutu kayak petasan parung. Kadang-kadang main ke rumahnya boro-boro buat tentengan. "Nyak, masak ada apa aja? Numpang mindo apa gua?" Mindo ke rumahnya. Niatnya pakai cincin, habis cincin emaknya jeroro di sial di angkalan tuh anak. Adeh, adeh. Lah, ngapa foto berotangan? Emang ada di sini orangnya? Ya, itu mulai kelempengan aja kok. Ya Allah. Ini kita kadang-kadang berkahnya tuh orang tua, Bu. Masya Allah, emak bapak kita. Itu keramat sebelum kita kemana-mana minta ridho sama orang tua. Apalagi yang masih hidup, yang udah mati, ingat kita. Sehebat apapun, Bu, seorang anak. Anak biar kata pinter banget, titelnya tinggi, jabatannya tinggi. Sekolah S1, S2, S3, S-getok, S-teler dia punya. Anak biar pangkatnya profesor, doktor, SH, MM, MBA. Anak biar kata disebut kiai banget, disebut al-mukarom, disebut mubaligh, ceramah kemana-mana pakai diarak, dijemput sama panitia, tangannya dicium bolak-balik sama jamaah, pergi haji tiap tahun dia mondar-mandir ke Mekah, umroh setiap bulan dia berangkat. Tapi satu, dia durhaka dengan kedua orang tuanya, segala amal ibadahnya di hadapan Allah ditolak mentah-mentah. Lihat macam-macam nih. Ayo dah. Ini ceramah kalau lapar emang begini, Bu. Kebalik ini. Terus makan dulu baru ceramah. Iya, ini ngopi dulu belum kena nasi blebek perut. Canda, Guru, canda. Ya Allah. Bu. Ini haul. Kalau pengen nyari ridho berkah emak bapak dulu. Kita kadang-kadang pengen nyari berkah bukan datang sama orang tua, datang ke dukun. Sampai di dukun ditanya, "Lahir dari apa, Bu?" "Lahir rebo." "Waduh, ibu kagak cocok kerja di air." "Lah akhirnya lagi dagang es berhenti." Ini gara-gara dukun sialan. Bener bu, emak bapak kita berkah, apalagi yang namanya emak, masya Allah jasanya gede. Ya Allah emak, jasanya gede banget. Beranakin tuh emak, emak beranakin. Belum beranak kan bunting dulu emak. Wallah buntingan 2 bulan nidam, muntah tiap jam. Wah, ue. Yang diminta kadang-kadang yang aneh-aneh. Orang ngidam kan kadang-kadang yang aneh-aneh kalau minta. Tengah malam kadang-kadang pengen nyium pala. Pala kucing. Belum kurang, belum kelar ngomong udah tawa aja kok. Tuh. Keseksa itu emak dapat 2 bulan, dapat 4 bulan tambah keseksa lagi, benar Bu. Anak dalam perut udah glutekan 4 bulan 10 hari tuh bocah hidup dalam perut. Ada nendang-nendang tuh bocah dalam perut. Nah, tendangannya kencang kayak tendangan Cristiano Ronaldo. Ada yang nyundul-nyundul tuh bocah dalam perut. Sian, emak dapat 9 bulan tambah keseksa. Tidur miring kayak nomor 3. Celentang kayak kubah masjid. Tengkurap takut meletos. Ya Allah emak. Nih. Wahnan ala wahnin. Kelemahan di atas kelemahan tuh perjuangan seorang emak. Saat-saat ngelahirin pilihan cuma 2. Kalau gak hidup, mati. Saat ngelahirin perut sakit mules lakinya dicari. Aduh bang. Ya Allah bang. Aduh bang. Lakinya nyamperin dikit banget ngomongnya. Sabar aja neng, emang udah bagian lu. Segitu doang. Yang ngerasain sakit, yang ngerasain mules kan ibu-ibu. Saat lahir keluar, masya Allah anak keluar brol ke alam dunia. Emak masih sakit, emak masih perih, masih berlumur darah. Ngomong emak sambil ngerintih, alhamdulillah anak gua selamat. Bener bu? Gak ada ibu-ibu abis ngelahirin marah-marah. Pas anaknya keluar tunjuk-tunjuk tuh bocah. Ini gara-gara lu nih sialan lu. Lu kagak tahu gua berapa jahitan ini sampe. Gak ada, bener bu. Saking sayangnya tuh emak bocah dimandiin, dibersihin, dibedong. Ditimang-timang, dikudang-kudang, disayang-sayang girang. Saking girangnya punya anak nyanyi, anak raja, anak raja. Anak raja, anak raja. Girang banget tuh emak. Biar kata bapaknya tukang ojek, tetap anak raja. Anak raja, anak raja. Gak mungkin emaknya ngudang-ngudang, anak tukang ojek, anak tukang ojek. Tetap anak raja, raja ojek. Sialan dah. Tuh, makanya emak perjuangannya hebat. Bener bu? Makanya berapa banyak anak yang jadi manusia besar dibesarin sama emak. Karena ibu lebih dekat sama anak, di situ perjuangannya. Bu, kan kalau ibu-ibu lebih dekat sama anak, lebih sayang sama anak, emak. Bapak-bapak mau kurang telaten ngurusin anak. Benar? Iya, ibu-ibu tuh sayang sama anak. Makanya ibu-ibu saking sayangnya sama anak, kondangan, bawa tas kecil, bawa selampe. Itu ada fungsinya. Ada kue talam, nganggur, comot. Ada kue pepe, buntel. Ada pisang, bungkus. Tuh, buat siapa? Buat anak. Gak ada bapak-bapak kondangan kali ngantongin pisang, kagak. Emang jodoh bawa pisang dari rumah. Bener bu. Tuh, emak sayangnya sama anak tuh, sampai segitunya. Nyuapin makan, anak belum mangap, emaknya udah mangap duluan. Neng sayang banget. Makanya bu yang rata-rata mati duluan bapak-bapak. Bener-bener Allah tahu urusan. Kalau bapaknya mati duluan, anak masih banyak, rapi diurusin maknya. Jebelain tuh mak, jadikan gado-gado, kuli nyuci, jegedein anaknya. Makanya berapa banyak manusia besar, besar di tangan emaknya. Rasulullah lahir ke muka bumi, bu, gak kenal muka emak, muka bapaknya, dibesarin sama emak, jadi manusia besar. Mahatma Gandhi, seorang tokoh dari India, lahir ke dunia, gak kenal bapaknya, tapi dibesarin sama emaknya, jadi manusia besar. Nih hebatnya emak. Kalau bapak mati duluan, anak banyak, diurusin emaknya rapi. Tapi kalau emak mati duluan, anak masih banyak, berantakan tuh bocah po. Babanya kawin lagi. Benar. Makanya ibu diangkat derajatnya oleh Rasul. 3:1. Sahabat nanya, ya Rasul, orang pertama saya hormati siapa di dunia ini? Ibumu. Lalu siapa? Ibumu. Kemudian siapa? Ibumu. Lalu siapa? Bapakmu. Ibu.